إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار أيها المسلمون عباد الله قوم مسلمين hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Allah memberi batas waktu untuk kita hidup di muka bumi ini. Batas waktu itu telah Allah tentukan yang tidak akan berubah. Demikian batas maut, batas waktu setiap hamba adalah al-maut. Yang Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh jiwa pasti akan merasakan al-maut. Dan al-maut jika telah datang ketentuannya, tidak akan pernah mundur. Allah berkata, wa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang waktu ajal mereka, sungguh mereka tidak akan mampu untuk memajukannya atau memundurkannya. Kaum muslimin ibadallah, ad-dunya darul amal. Dunia itu adalah tempat untuk beramal. Wal akhiratu darul jaza. Dan akhirat itu adalah negeri pembalasan. Sekarang kita berada dalam fase pertama yaitu darul amal. Di tempat kesempatan untuk beramal. Kondisi kita setiap hari dipenuhi dengan nikmat. Hari demi hari, waktu demi waktu. Jangan sampai kemudian kita tergolong orang-orang yang dikejutkan oleh al-maut. Dibuat terkejut di luar dugaannya. Allah mengatakan, hatta idza jaa ahaduhumul maut, sehingga telah datang kepada mereka, ketika telah datang kepada salah seorang di antara mereka al-maut, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami, kembalikan aku sejenak. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku berkesempatan untuk beramal saleh yang selama ini aku tinggalkan. berdoa, memohon kepada Rabbnya untuk ditunda sejenak agar bisa bertaubat, agar bisa kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Memohon kepada Rabbnya untuk sejenak dikembalikan ke dunia agar bisa beramal saleh yang selama ini dia abaikan, dia lalaikan. Namun al-maut telah datang, maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, kata Allah, sekali-kali tidak. Itu hanyalah sekedar ucapan. Ucapan penyesalan yang tidak ada manfaatnya lagi. Dan di hadapan dia, alam barzakh sudah menunggu. Dan dia akan tinggal di alam barzakh itu sampai hari dibangkitkan nanti. Kaum muslimin, saudara saya seiman, demikian ayat ini mengingatkan kita. Dan beberapa ayat yang lainnya di dalam Al-Quran pun mengingatkan kita yang tidak cukup waktu dalam kesempatan singkat ini untuk menyebutkannya. Namun Allah terus mengingatkan kita agar kita tidak lalai dalam kehidupan dunia ini. Di antara nikmat Allah yang sangat besar yang wajib untuk kita mensyukurinya dan meletakkannya pada tempatnya, yaitu nikmat dan karunia diutusnya seorang rasul, nabiyuna wa habibuna Muhammad ibn Abdullah ar-Rasulil Amin, nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya beliau kepada umat manusia merupakan nikmat yang sangat besar. Demikian Allah mengatakan di dalam ayatnya, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin, yaitu dengan diutusnya seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmah, kasih sayang terhadap seluruh umat manusia di alam semesta ini. Rahmat terhadap kehidupan mereka, rahmat terhadap kalbu mereka, rahmat terhadap rumah tangga mereka, rahmat dan kasih sayang Allah terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan mereka. Bahkan lebih dari itu, rahmat bagi umat manusia untuk kehidupan yang abadi selama-lamanya di akhirat nanti. Kaum muslimin, ibadallah yang saya muliakan, dalam menyikapi nikmat Allah yang sangat besar ini, umat manusia terbagi menjadi dua. Di antara mereka ada yang mensyukurinya, menempatkannya sebagai nikmat dan karunia yang berharga, memposisikan Rasul sebagai atau dalam posisi yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang kedua adalah kaum yang tidak bisa bersyukur atas nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak menempatkan beliau pada tempat dan posisi yang Allah letakkan. Kaum muslimin, ibadallah yang semoga dimuliakannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna mathali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada naran falamma adha'at ma hawla ja'ala al-farash wa hadhihi ad-dawab allati yaqa'na fin-nar yaqa'na fiha. Permisalan aku, perumpamaan aku dengan kalian wahai umatku bagaikan seorang pria yang menghidupkan api unggun yang besar. Dan ketika api itu telah menerangi yang di sekitarnya, ternyata belalang-belalang berebut untuk mendatangi api tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa api itu akan membakarnya. Maka pria tadi berusaha untuk mencegah dan menghalangi hewan-hewan dan binatang tersebut masuk ke dalam api. Namun hewan-hewan tersebut memaksakan diri mereka untuk tetap masuk ke dalam api tersebut. Maka Rasulullah melanjutkan, wa ana akhidun bihujazikum wa qultu halummu 'anil nar halummu 'anil nar fataghlibuni fatahhamuna fiha. Dan aku berusaha menghalangi kalian, mencegah kalian untuk masuk ke dalam api, namun kalian mengalahkan aku, memaksakan diri kalian dan terperosoklah kalian ke dalam api tersebut. Kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita, melebihi sayangnya kedua orang tua kita kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat rahim, sayang kepada kita, melebihi sayangnya diri kita sendiri terhadap diri kita ini. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengenalkan kepada kita siapa Nabi ini, siapa Rasul tersebut, kedudukan dan posisinya. Antara lain Allah mengatakan, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin ataupun mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, meletakkan sebuah aturan, masih saja mukmin dan mukminah tersebut mencari aturan alternatif selain aturan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang melanggar Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kaum muslimin, kita sebagai umat Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan syariat terhadap kita terkait Nabi kita ini. Allah mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengedepankan di hadapan Rasul, di hadapan Allah dan Rasulnya sesuatu apapun. Jangan kalian mengedepankan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya, di atas kalamullah dan kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh seorang mukmin yang beriman dan meyakini dirinya sebagai umat Muhammad, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sepantasnya untuk mengedepankan aturan manusia di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, aturan adat istiadat di atas aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturan organisasi di atas aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun berbagai aturan lainnya masih dikedepankan di atas aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله kaum muslimin ibadallah. Ketika kita mendengar sebuah hadis dari Rasul membimbing kita dalam berbagai urusan agama, baik urusan agama tersebut terkait dengan rumah tangga kita ataupun terkait dengan hubungan sosial kemasyarakatan kita ataupun terkait dengan permasalahan iman dan akidah, maka katakanlah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jangan sampai di antara kita ada yang menolak sebuah atau satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menolak aturan beliau. Beliau mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku pasti dia akan masuk surga kecuali orang yang enggan untuk masuk surga. Para sahabat bertanya, siapa wahai Nabi? Ada orang yang enggan untuk masuk surga? Maka Rasulullah melanjutkan menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang melanggarku, sungguh dia tergolong orang yang enggan untuk masuk surga. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan di dalam salah satu ayatnya tentang penyesalan orang-orang yang ketika di dunia cenderung mengikuti bisikan-bisikan kawan-kawannya, mengikuti doktrin-doktrin penduduk negerinya, mengalahkan dan mengenyampingkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan di akhirat nanti, di hari tidak ada penyesalan, ya laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikr ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dia mengucapkan penyesalan ini, seandainya aku ketika di dunia mau mentaati Rasul dan tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku yang selama ini dia telah menyebabkan aku lalai dari mengingat Allah dan syariatnya. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, adalah musuh umat manusia yang akan mencampakkan manusia, tidak akan menolong manusia. Kaum muslimin yang saya muliakan, tiada perkawanan dan pertemanan yang dirahmati oleh Allah kecuali pertemanan yang didirikan di atas agama Allah, di atas syariat Allah, di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan ini, sebagai bahan evaluasi bagi saya dan antum semuanya, untuk kita mulai merujuk, melihat apa yang selama ini kita lakukan, kita ambil sebagai sikap terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya untuk cinta Allah, cinta Rasulnya, dan cinta syariatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya untuk menjadi hamba-hambanya yang cinta untuk beramal dengan syariat Allah dan syariat Rasulnya. Dan semoga Allah menjauhkan dari kita semuanya perasaan berat hati terhadap syariat Allah. Yang saya akhiri khutbah ini dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu wahai Muhammad, tidaklah mereka beriman walaupun mengaku beriman, tidaklah mereka beriman sampai mereka mau menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim pengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang mereka perselisihkan. Menjadikan Rasul sebagai panutan yang diterima bimbingannya. Tidak hanya secara zahir, kata Allah. Thumma lam yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat hati di jiwa-jiwa mereka terhadap keputusan dan aturan yang telah engkau letakkan, wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima. Dan mereka berserah diri kepada aturanmu tersebut dengan sebenar-benarnya sikap berserah diri. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.